حيث سترحل من هذه الدنيا للزمن. Dengan cara apa? Dengan cara engkau akan meninggalkan dunia ini, dan itu pasti, pasti. Yang muslim, yang kafir, yang beriman, yang kufur, yang ahli taat, yang ahli maksiat, semua sepakat bahwa tidak mungkin ada seorang manusia yang akan hidup terus selama-lamanya di muka bumi ini. Yes, bahkan sampai hari kiamat tidak ada. Hanya satu, yaitu iblis, yang akan hidup selama-lamanya sampai hari kiamat. Hanya satu, yaitu iblis. Yes, maka selain iblis, seluruh jin mati. Manusia begitu juga. Seluruh manusia mati. Dan matinya sesuai dengan zamannya. Manusia mati sesuai dengan zaman. Maka orang-orang yang sezaman dengan Nabi Musa meninggal sezaman dengan Nabi Musa. Orang-orang yang hidup di zaman Nabi Ibrahim, ya, meninggal sezaman dengan Nabi Ibrahim. Maka orang yang mengatakan bahwa Nabi Khadir masih hidup sampai hari ini, dia harus membawa dalil, dan tidak ada dalil yang sahih yang menyatakan. Fa inna nihayatal khalqi fiha al-maut. Akhir dari kehidupan manusia di muka bumi ini adalah mati. Itu akhir dari kehidupan seorang manusia di muka bumi ini, mati. Dengan mati, ya, berakhir dia sebagai makhluk yang ada di muka bumi ini. Ya. Ini berdasarkan firman Allah, kullu man 'alaiha fa. Segala sesuatu yang ada di muka bumi akan fa. Ya, segala sesuatu selain Allah fa. Tidak ada yang kekal. Bagaimana yang Allah firmankan dalam surah Ar-Rahman. Wal mautu amrun wujudiyun. Dan kematian ini adalah sesuatu yang wujud. Jadi jangan dikatakan bahwa kematian ini abstrak. Ya. Yes. Tetapi real, jelas wujud. Fahuwa makhlukun, dan kematian itu adalah makhluk. Ya. Yes. Kematian adalah makhluk. Dan nanti di akhirat semakin jelas bahwa kematian itu ada wujudnya. Kalau sekarang kan tidak ada wujudnya. Ya. Tiba-tiba si bulan tidak bernafas, jantungnya berhenti, darahnya tidak mengalir, ya. Yaitu disebut mati. Wujudnya apa? Ya, enggak ada wujudnya. Bangkai, menjadi bangkai, ya. Nanti di akhirat ada wujudnya. Bagaimana yang akan beliau jelaskan lebih lanjut. Faqad qala ta'ala alladhi khalaqal mauta wal hayata. Ini berdasarkan firman Allah di awal-awal surah Al-Mulk. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Berarti kematian itu diciptakan oleh Allah. Ya. Jadi bukan orang yang hidup lama-lama pasti mati, itu terjadi begitu saja. Tidak. Kalau Allah tidak menciptakan kematian, enggak ada yang mati. Sebagaimana? Sebagaimana batu? Sebagaimana air? Ya. Allah tidak ciptakan kematian pada diri batu, air, maka terus ada, kan? Allah ciptakan kematian itu pada manusia, pada hewan, pada jin. Allah ciptakan kehidupan dan kematian. Gitu ya. Berarti sekali lagi, jika Allah tidak menciptakan kematian, maka seluruh yang hidup akan terus ada. Bagaimana batu air akan terus ada, kan? Kecuali di saat dimana Allah menghancurkan semuanya nanti pada hari kiamat. Sebelum hari kiamat itu sama. Walaupun batu ini dihancurkan, ya, kepingannya masih ada. Air jelas. Air tidak bisa hilang. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain. hidup. Karena Allah tidak ciptakan kematian pada diri, air, batu, dan seterusnya. Nah, sekali lagi beliau mengatakan bahwa kematian itu makhluk. Kematian itu diciptakan oleh Allah. Wa wasa'itu qabdir ruhihum al malaikah. Dan yang memutuskan kehidupan seseorang, memutuskan kehidupan seseorang hidup kemudian tidak hidup lagi atau jadi mati, itu perantaranya, petugasnya adalah malaikat. Ini berbeda barangkali dengan pendapat orang-orang kafir. Mati itu apa? Ketika jantung berhenti, ketika paru-paru tidak berfungsi lagi, ketika darah tidak mengalir, nah itu mati. Adapun kita sebagai orang yang beriman, mati itu apa? Ketika roh dicabut oleh malaikat maut. Gitu ya. Ketika roh dicabut oleh malaikat maut. Buktinya apa? Allah telah memberikan bukti pada beberapa kasus. Ada orang nafas sudah tidak ada, jantung sudah tidak bergerak. Ya. Tetapi habis itu selang 5 menit, 10 menit hidup lagi. Nah, ini bukti. Bukti bahwa kematian yang benar itu karena dipisahkannya roh dengan jasad. Bukan sebagaimana ucapan ahli kedokteran yang tidak beriman kepada Allah yang mengatakan apa itu nyawa? Enggak ada nyawa, roh. Yang ada ya jantung, darah, paru-paru. Ketika darah tidak mengalir, ketika jantung tidak berdetak, ketika paru-paru tidak berfungsi, nafas berhenti, yaitu mati. Enggak ada nyawa. Nah, teori ini ternyata salah oleh apa yang mereka lihat sendiri. Yes, ada orang yang jantungnya sudah tidak bergerak, nafasnya sudah tidak ada, tetapi ternyata belum mati. Yes, hidup dan masih lama. Masih 10 tahun lagi, masih 20 tahun lagi. Dan ini kejadian yang dilihat oleh kita semua. Malaikat maut, ya, yang mencabut adalah malaikat maut. Ya. Rasulullah SAW tidak menyebut Israel. Begitu juga para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para a'immah ahlul hadis tidak menyebut sebagai Israel, tapi malaikat maut. Ya. Maka kita mengikuti para ahli hadis, mengikuti Rasul dan para sahabat, cukup menyebut dengan malaikat maut, bukan Israel. Kemudian beliau membawakan apa yang terdapat dalam surat As-Sajdah. Qul yatawaffakum malakul maut. Katakan bahwa yang mewafatkan kalian, yang mematikan kalian adalah malaikat maut. Jelas Al-Quran mengatakan malaikat maut, bukan Izra'il. Tidak ada satupun ayat yang berbunyi Izra'il, yang ada lafaz Izra'il. Begitu juga hadis-hadis Nabi. Nabi menyebut sebagai malaikat maut, bukan Israel. Alladhi wukila bikum, yang ditugaskan kepada kalian. Berarti yakinlah kita bahwa tidak ada kematian tanpa malaikat maut. Tidak ada kematian tanpa malaikat maut. Dan malaikat maut sebelum kematian terjadi sudah diperintahkan oleh Allah bahwa si bulan hari ini harus mati. Ya. Maka tabrakan, kecelakaan, dibunuh orang, ditembak, dibom, itu hanya perantara. Itu hanya perantara. Intinya bahwa hari ini dia harus mati. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak mungkin bisa mundur, tidak mungkin bisa maju. Kaum muslimin yang beriman dengan takdir ini, maka barangkali kaum muslimin menjadi manusia yang paling berat, pemberani. Ya. Karena banyak orang yang tidak berani naik kapal, tidak berani naik pesawat, takut mati, takut ini, takut itu. Seorang muslim yang beriman dengan takdir tidak akan takut seperti itu. karena semuanya perantara. Mati adalah ajal. Ya. Mati bukan karena dibunuh, bukan karena dibom, bukan karena kecelakaan, tapi mati adalah ajal. Penyebabnya terserah Allah. Si fulan Allah bikin penyebabnya sakit. Si fulan kepleset, si fulan dipukul, si fulan dibunuh, terserah Allah. Intinya ajal. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaika. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, seandainya engkau tahu ketika malaikat itu mematikan orang-orang kafir. Berarti dahsyat. Ya. Ini ada jawaban yang bilang bahwa engkau akan ketakutan luar biasa, engkau akan merasa ngeri. Bagaimana malaikat maut mematikan orang-orang kafir. Sekali lagi, kematian adalah karena malaikat maut, bukan karena iblis. Tentu Allah yang memerintahkan kepada malaikat maut. Nah ini, walakinnal mumita. Akan tetapi yang mematikan alal haqiqah, secara hakikat yang mematikan huwallah, adalah Allah. Ya. Karena malaikat maut kan hanya bertugas, hanya melakukan perintah. Siapa sebetulnya yang mematikan? Allah. Ya. Bagaimana orang mengatakan Pak Karno yang membangun Istiqlal, ya, tentu yang memerintahkan. Ya, yang membangun tentu tukang-tukang, kuli-kuli dan seterusnya. Ya, maka disebut di sini kadang malaikat maut tetapi pada hakikatnya adalah Allah. Nah, sekali lagi malaikat maut hanya melaksanakan tugas. Dan di dalam melaksanakan tugas ini tidak keluar dari perintah Allah. Kita tidak bisa mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi pada diri Nabi Musa ketika malaikat maut datang kepada Nabi Musa dalam bentuk manusia dan ditampar oleh Nabi Musa, matanya terjatuh dan seterusnya, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, lalu kita katakan berarti para malaikat bisa salah. Tidak. Tidak. Kenapa? Satu, kesalahan malaikat langsung diluruskan oleh Allah, sama dengan kesalahan para nabi. Yes. Kesalahan malaikat langsung diluruskan oleh Allah, berbeda dengan kesalahan kita. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa yang belum pernah sama sekali hanya Allah Rabbul Alamin, maka malaikat, makhluk yang tidak pernah berbuat dosa, tetap saja pernah salah. Dan ada ijtihad. Malaikat selain melakukan apa yang Allah perintahkan, kadang dia harus beristihad. Ya. Maka kalau dikatakan bahwa malaikat betul-betul seperti robot, beliau, robot tidak punya istihad. Ya. Robot tidak punya istihad. Apapun yang diprogramkan pada dirinya dilakukan, tidak melenceng sedikit pun dari situ. Adapun malaikat bisa beristihad. Mana dalil? Seorang yang mati di tengah jalan, ketika dia meninggalkan kampung maksiat menuju kampung sah, sudah lewat hadisnya dulu pernah kita baca. Ya, datang apa? Dua malaikat. Mestinya kalau orang mati itu datang satu malaikat. Kalau tidak malaikat azab, malaikat rahmat. Kalau tidak malaikat rahmat, malaikat azab. Lalu sudah mati. Ya, karena orang mati itu dalam keadaan dua, dalam keadaan buruk atau baik. Ya, ini dua-duanya datang. Malaikat kebaikan datang, malaikat keburukan datang. Malaikat azab datang, malaikat rahmat datang. Kenapa? Dua-duanya beristihad. Kata malaikat azab, ini pembunuh yang sudah dia bunuh 100 orang bagian saya. Kata malaikat azab, ini orang buruk, mati dalam keadaan keburukan. Istihad dia, karena dia diperintahkan oleh Allah, datangilah orang yang mati dalam keadaan keburukan. Sementara malaikat rahmat adalah malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi kematian orang yang berada dalam kebaikan. Nah, sementara malaikat rahmat beristihad juga. Ini bagian saya. Kenapa? Dia mau bertaubat. Dia masih dalam rangka meninggalkan kampung halaman dia yang maksiat menuju kampung taat, bagian saya. Kata malaikat rahmat, dua-duanya beristihad. Tidak mungkin dua-duanya benar. Ya. Yang satu salah, yang satu benar tentu. Ya. Dan siapa yang benar dalam hal ini? Ada Bapak Rahmat? Iya, malaikat rahmat. Ya, malaikat rahmat yang diadili oleh Jibril. Jibril datang situ dengan rupa manusia mengadili dua malaikat ini. Tentu Allah yang memerintahkan dengan mengukur jarak. Jarak dari kampung maksiat ke tempat dia mati dibandingkan dengan jarak dia mati sampai ke kampung taat tujuan dia itu. Ya. Mana yang lebih dekat? Ternyata lebih dekat ke kampung taat, bedanya sejengkal. Ya. Tentu ini semua sudah diatur oleh Allah, karena Allah Maha Pengasih. Nah, dari sini tahulah kita bahwa malaikat bisa beristihad dan istihadnya bisa benar, bisa salah. Berarti dikatakan malaikat bisa salah, iya. Tapi sekali lagi, kesalahan itu tidak dibiarkan oleh Allah. Ya. Artinya tidak mungkin kesalahan fatal. Ya. Yang ini mestinya besok, ini mestinya kok sekarang. Oh, biarin aja lah, selanjut. Enggak mungkin seperti itu. Ya. Enggak mungkin. Allah sudah tegur. Artinya bukan kesalahan fatal. Ya. Allah pasti tegur. Ini pun untuk menunjukkan bahwa yang tidak pernah salah sama sekali hanya Allah Rabbul Alamin. Kepala Nabi Daud, kita tahu. Bagaimana Nabi Musa memukul orang dan mati? Bagaimana Nabi Ibrahim berbohong 3 kali? Bagaimana Nabi Muhammad SAW bermuka masam kepada seorang buta? Dia mengharamkan yang halal yaitu madu demi mencari ridho istrinya. Ini semua kan kesalahan. Ya, karena memang selain Allah bisa salah, bahkan termasuk malaikat. Ya. Tapi jangan kita khawatir, gimana kalau sampai malaikat maut salah mencabut nyawa saya, enggak mungkin. Ya. Artinya sekali lagi kesalahan itu tidak sepatan itu. Hanya kesalahan istihad. Dan itu pun sekali lagi langsung ditegur oleh Allah. Langsung diluruskan. Allah tidak biarkan. Berbeda dengan kesalahan kita. Kita mencuri, Allah biarkan. Kita minum khamar, Allah biarkan. Kita berbohong, Allah biarkan. Itu kita. Ya, jangankan kita sahabat. Sahabat berbuat salah dibiarkan kan? Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang maksum hanyalah para nabi dan rasul dan para malaikat tentu. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan, mematikan jiwa-jiwa ketika jiwa itu mati. Berarti di sini ada dua hal. Yang pertama mengatakan malaikat maut yang mewafatkan. Yang kedua surat Umar ini mengatakan Allah yang mewafatkan. Ya, apakah bertentangan? Tidak. Tidak bertentangan. Sebagaimana yang sudah sering kita bahas, jika kita mendapatkan dua dalil yang seolah bertentangan, maka tempuhlah yang pertama dengan Tori kotul apa? Jam'i apa terjih? Iya, jam'i. Tori kotul jam'i. Dikumpulkan dua dalil yang seolah bertentangan itu, kemudian didudukkan di tempatnya masing-masing. Ya. Dan di sini ada dua dalil. Di surat As-Sajdah mengatakan yang mematikan kalian adalah malaikat maut, sementara di surat Az-Zumar mengatakan yang mematikan jiwa kalian adalah Allah. Apa maksudnya? Bagaimana mendudukannya? Ketentuan dari Allah, perintah dari Allah, keputusan dari Allah, pelaksananya malaikat maut. Ya, kan dalam separatul maut, dalam kematian itu ada proses. Ada proses. Yaitu berjalannya ruh dari sekujur badannya yang akhirnya terakhir melewati kerongkongan. melewati tenggorokan. Nah, ketika nyawa itu sudah sampai tenggorokan, insya Allah yang bersangkutan tahu bahwa sebentar lagi saya akan mati. Dan di saat itulah pintu taubat tertutup. Maka sebelum itu belum tertutup. Mungkin nyawa masih di perut, mungkin nyawa masih di dada, ya, belum tertutup. Hitungan detik. Begitu sudah sampai kerongan, tertutup. Ya, berarti ada proses. Ya. Bahkan Nabi menjelaskan pandangan mata. Ya. Ketika Abu Salamah meninggal, matanya terbelalak. Ya. Kemudian sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Innal mayyita idza qubida tabi'atul basar." Mayat itu kalau orang itu kalau mati nyawanya keluar kadang diikuti oleh pandangan melihat ruhnya. Ya, sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang tentu kita tidak meragukan. Ya, maksud Nabi di sini untuk menepis anggapan seseorang kalau mati terbelalak berarti banyak dosanya, berarti matinya mati keburukan, tidak. Itu biasa. Karena jika roh itu keluar dari jasad itu diikuti oleh pandangan, berarti pandangannya mengikuti dan terbelalak tentu. Maka disunahkan bagi yang hidup untuk mengucapkan. Ya, dibutuhkan. Dan di apa katupkan jika mulutnya mengangkat, ya, jika ditali diikat ya dengan selendang atau apa, ini sunnah bagi yang hidup terhadap yang mati. Kemudian wa idza istaqarra al-'abdu fi dar al-khuld imma ila jannati an-na'im aw ila nar al-jahim. Ketika seorang hamba telah berpindah ke negeri yang kekal yaitu akhirat, mungkin dia masuk surga, mungkin dia masuk neraka. Ji'a bil mauti 'ala surati kabsin. Ini tadi. Ketika penduduk surga sudah masuk surga semua, ketika penduduk neraka sudah masuk neraka semua, tidak ada perpindahan lagi dari neraka ke surga, maka Allah mendatangkan kabs, ya, kambing kibas. Di lain sebutan kabsin amla, kibas yang putih kehitaman, kecoklatan. Ya, artinya putihnya tidak mulus. Wa yudbahu ala mar'a wa matma'ah lil jannati wan nar. Kemudian Allah menyembelih kambing kibas tadi. Ya, maka kambing kibas yang kita kurbankan disunahkan warna seperti ini kalau ada. Ya, kalau ada. Tentu tidak wajib. Di hadapan penduduk surga dan penduduk neraka. Di hadapan penduduk surga dan penduduk neraka, Allah sembelih kambing kibas tadi. Ya, dengan mengatakan bahwa ini kematian. Ini kematian. Kambing kibas itu kematian. Maka kematian sekali lagi di akhirat ada wujudnya, yaitu kambing kibas. Bukan kambing yang apa? Kambing Jawa bukan ya, kambing apa yang bulunya sedikit bukan, tapi yang kabus, yang domba ya. Disembelih oleh Allah dengan tangannya. Allah menyembelih kambing kibas itu dengan mengatakan tidak ada kematian lagi. Mulai hari ini tidak ada kematian lagi. Maka yang di surga hidup selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Begitu juga yang di neraka hidup selama-lamanya dengan siksaan tiada akhirnya. Selama-lamanya. Ya. Kekal bersama kekekalan Allah Rabbul Alamin. Ya. Apakah mereka kekal seperti kekalnya Allah? Tentu tidak. Tentu tidak. Karena mereka total pernah tidak ada. Adapun Allah belum pernah ada satu masa di mana Allah belum ada. Tidak pernah. Tidak ada. Yang menciptakan masa sendiri Allah. Yang menciptakan waktu itu Allah. Bagaimana ada masa, ada waktu yang di mana Allah belum ada? Enggak. Enggak kepikir kan? Enggak terjangkau. Maka wajib kita imani saja bahwa tidak ada zaman, tidak ada masa, tidak ada waktu di mana Allah belum ada. Adapun surga, neraka, seluruh manusia, jin yang akan kekal selama-lamanya di surga dan neraka, mereka dulu pernah tidak ada. Pernah satu zaman di mana neraka belum ada, surga belum ada, manusia belum ada, jin, malaikat belum ada. Yang kedua, mereka pernah tidak ada. Mereka pernah mati. Mereka pernah hancur. Kapan? Hari kiamat. Kan di hari kiamat, Allah hancurkan segala apa yang ada. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Semuanya binasa, Allah yang membinasakan, menghancurkan, kecuali wajah Allah. Hanya zat Allah. Tentang arus, hilaf benar ulama. Apakah itu hancur atau tidak. Adapun selain itu semuanya hancur. Surga hancur, neraka hancur, para malaikat binasa, jin, bumi, semua. Ya. Oleh karena itu, walaupun manusia dan jin, surga, neraka kekal selama-lamanya bersama Allah, tentu kekekalan mereka tidak sama dengan kekekalan ولذلك فالموت ليس بعدم محض ولا فناء صح. Oleh karena itu yang dimaksud dengan kematian itu bukan sekedar tidak ada. Kalau tidak ada berarti mati. Ya. Kematian itu ada. Justru dia mati karena ada. Karena ada kematian itu. Ya. Bagaimana ayat tadi? Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Berarti kematian itu ada dan diciptakan. Wa innama huwa inqita'u ta'alluqir ruhi bil badan. Dan kematian itu adalah dengan terlepasnya ruh dari badan. Bagaimana kita bahas tadi? Jadi bukan karena ini dan itu. Bukan karena sebab lain. Ya. Yang ada sebaliknya. Karena roh sudah meninggalkan jasadnya, maka jantung berhenti, nafas berhenti, darah berhenti mengalir. Gitu. Jangan dibaca. Ya. Karena jantung berhenti, karena paru-paru berhenti, darah tidak mengalir, ya udah rohnya pergi saja. Kembali. Setelah roh itu meninggalkan jasad, maka akhirnya seluruh organ di tubuhnya tidak berfungsi. Jangan dibaca. Dan sekali lagi ini dengan keimanan. Ya. Faman 'alima dzalika kana al-mautu aqwa da'in lahu li ihsanil 'amali wa 'adamil ghururi wa qasril 'aql. Orang yang memahami kaidah ini bahwa dengan kematian itu dia akan berpindah, ya, intiqal min darin ila darin, dari satu negeri ke negeri lainnya, dari satu tempat ke tempat lainnya, artinya dari alam dunia pindah ke alam barzakh, nanti akan pindah lagi ke alam akhirat. Barang siapa yang memahami hal ini, maka dia akan kuat keinginannya untuk beramal saleh, untuk tidak terperdaya dengan kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena bahaya sewaktu-waktu datang tanpa direncanakan, tanpa permisi. Ya, berbeda dengan yang lain, ya, selain kematian. Biasanya ada tanda-tanda. Tapi kematian, berapa banyak kematian datang kepada kita tanpa adanya tanda. Ya. Nah, maka dengan mengingat faedah ini, diharapkan kita bersemangat untuk melakukan amal saleh bekal kita ketika kita sudah mati. Oleh karena itu jangan kita menunda taubat. Nanti sebagaimana ayatnya yang akan dibawakan oleh beliau, salah satu keburukan seorang manusia, ya kaum muslimin, ketika dia merencanakan taubat. Merencanakan taubat. Taubat tidak boleh direncanakan. Ya, begitu sadar salah, ya taubat sekarang. Ya, nanti saja, besok saja. Tidak. Ya, salah satu tarbiyatul iblis, salah satu tipuan iblis pada manusia ini adalah menunda taubat, merencanakan taubat. Nah, sekali lagi, taubat tidak boleh direncanakan. Begitu kita sadar kita telah melakukan keburukan, langsung taubat detik itu. Tidak boleh kita takut kalau saya ulang lagi bagaimana? Tidak boleh. Ini pun bagian dari talbisul iblis. Yes. Kalau engkau taubat sekarang dan nanti ternyata engkau mengulang lagi, engkau minum khamr lagi, engkau berjudi lagi, engkau berzina lagi, maka Allah lebih murka. Mendingan nanti aja sekalian. Ha? Ini tipuan iblis. Tidak boleh kita menunda. Sadar langsung taubat. Ya. Ingat amalan yang tidak boleh ditunda, amalan yang harus disegerakan, menikahkan anak, terutama yang perempuan. Lagi, berbuka puasa, menguburkan mayat, membayar hutang, bertaubat. Ya, ini amalan-amalan yang harus disegerakan, tidak boleh ditunda. Kemudian beliau bawakan Ali Imran 185. Qala Allah Ta'ala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap nafas pasti merasakan mati. Apa nafas ini? Jiwa yang hidup. Berarti manusia, hewan, jin, malaikat. Ya. Selain Allah tentunya, karena Allah juga punya nafas, ya. Karena Nabi Isa mengatakan ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Ya Allah, Engkau mengetahui apa yang ada di nafasku, sementara aku tidak mengetahui apa yang ada di nafasmu. Berarti Allah punya nafas. Ya, tapi keluar dari kalimat ini tentunya, kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, kecuali nafas Allah tentu. Sebagaimana kullu syai'in halikun ila wajhahu. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan kelak pada hari kiamat, pahala kalian akan disempurnakan. Tidak ada manusia yang berbuat salat misalnya sah, dicatat sebagai amal soleh, kok nanti tidak dibalas? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau tidak dibalas, ada sebab. Mungkin tidak sah, mungkin riya, mungkin tidak mencontoh Nabi. Kalau dia sudah mencontoh Nabi, dia ikhlas, artinya sudah dicatat sebagai amal soleh, kok tidak ada balasannya? Tidak mungkin. Berarti Allah dzalim. Tidak mungkin Allah dzalim. وَمَنْ زُهْزِهَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ. Maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan masuk surga, dimasukkan ke dalam surga. Berarti masuk surga ini dimasukkan, ya, tidak masuk sendiri, ya. Maka ada panggilan, ya, ada panggilan. Berarti mulia, masuk surga ini mulia, dipersilakan, ya, dipanggil, silakan dari pintu sini, silakan dari pintu ini. Silakan dari pintu ini, kan pintunya bukan hanya satu. Yes. Maka Abu Bakar sempat nanya, adakah yang dipersilahkan dari semua pintu? Yes. Bapak Fulan sini, Bapak Fulan sini, sini. Semua pintu mempersilahkan dia. Adakah? Ada. Yes. Kata Nabi, aku harap engkau. Yes. Harapan Nabi, bukan harapan kita. Yes. Ya kalau Abu Bakar aja enggak, siapa lagi? Ya. Kalau Abu Bakar tidak, apalagi kita? Siapa yang yang bisa seperti Abu Bakar? Ya tidak mungkin. Padahal Nabi mengatakan ada. Maka jelas ucapan Nabi hak bahwa Abu Bakar akan dipersilahkan dari seluruh pintu. Silakan Abu Bakar masuk dari sini. Silakan Abu Bakar dari sini. Nah, ini juga janji Allah dan Rasulnya kepada seorang wanita, seorang istri yang sholat lima waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya. Betapa ringan wanita beramal dan besar sekali balasannya. Dipersilahkan masuk surga dari segala pintu. Silahkan dari pintu mana saja. Dengan hanya melakukan empat hal. Salat lima waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, menutup aurat dan seterusnya. Kemudian taat kepada suami. Enggak usah macam-macam ini itu. Perhatikan empat ini. Dia sudah lakukan taat kepada suami dan seterusnya, bolehlah yang lainnya. Salat tahajud, puasa Senin Kamis, ini itu. Kalau belum, perhatikan empat ini. Salat lima waktu sudah tepat, benar sesuai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Puasa Ramadan syarat rukunnya, kemudian kehormatannya sudah dia jaga, dan suami sudah dia taat. Apapun perintah suami, asal bukan perintah yang haram. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kenikmatan yang menjerumuskan, ya, yang menipu. Kan berapa banyak kita tertipu oleh kenikmatan dunia ini. Kenikmatan minum khamar, kenikmatan korupsi, kenikmatan berzina, menipu. Menipu yang dari kenikmatan itu akhirnya dia disiksa di neraka. Waliyatullah. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu alhamdulillah. Makan, minum, bicara dan seterusnya berdasarkan keterangan dari para imam menyimpulkan ada hal-hal yang membatalkan sholat. Iya, makanya dibersihkan dulu. Jangan sampai ada sesuatu yang tersisa kemudian masuk ke perut kita. Apakah taubat wajib dengan sholat sunat taubat? Tidak wajib. Tidak wajib. Adanya sholat taubat ada riwayatnya di Sunan Nasa'i, tetapi ini tidak wajib. Kenapa keberadaan Allah di atas aras mereka permasalahkan, tetapi tangan, bersih, wajah, dan lain-lain tidak pernah dipermasalahkan? Maksudnya mereka siapa? Kalau mereka ahlu sunnah, maka mengimani bahwa Allah berada di aras, bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah melipat langit nanti, digulung langit itu dengan tangan kanannya. Ini semua akan ada di Al-Quran. Tentu wajib kita iman. Kemudian Allah menyingkapkan besisnya ketika seluruh manusia berkumpul di mahsyar. Kemudian penduduk surga melihat wajah Allah. Ini semua diimani oleh Rasulullah SAW. Ya. Tanpa mentakwilnya, tanpa mentasbihnya, tanpa mentakdirnya, dan tanpa mentakwilnya sebagaimana yang kita pelajari di kitab-kitab tauhid. Apakah bunuh diri juga termasuk dari perantara kematian? Iya. Dengan bunuh diri akhirnya dia mati, ya perantara. Intinya adalah ajal. Apakah dia disalahkan karena itu sudah ajal? Tetap. Tentang ajar itu urusan Allah. Tentang kita membunuh orang, tentang kita meracuni orang, tentang kita bunuh diri, ya tentu dipermasalahkan. Artinya ada pertanyaan dari Allah, kenapa engkau bunuh dia? Kenapa engkau racuni dia? Ya, kita tidak mungkin bisa jawab. Ya karena memang ajarnya sudah engkau tentukan ya Allah. Gak mungkin ada jawaban seperti itu. Ya, kenapa engkau bunuh anakmu? Memang sudah takdir ajarnya ya Allah. Gak mungkin jawaban. Ya, dan tidak mungkin kita akan bisa menjawab seperti itu. Apakah doa surat-surat duha yang ada di buku panduan doa-doa ada dalilnya? Tidak sahih dari Nabi ya. Maka tidak boleh dimasukkan dan tidak boleh diamalkan. Inna duha duha uka wa duha uba uka dan seterusnya. Ini tidak sahih dari Nabi SAW. Tidak ada doa khusus. Ya. Tahallul itu memotong sedikit saja rambut kita atau harus undur? Dua-duanya boleh. Hanya kalau memendekkan rambut, bukan memotong sedikit ya. Kalau memotong sedikit ujung kuku itu khusus bagi wanita. Adapun laki-laki memendekkan seperti kita memendekkan rambut kita di tukang cukur itu bukan memotong sedikit. Ini keliru. Memendekkan rambut kita seperti kita potong rambut di tukang cukur kan seperti itu. Ya. Nah, itu mufassiri. Allah Rasulullah mendoakan bagi mufassirin ini dirahmati oleh Allah sekali. Adapun muhallikin yang menggundulinya habis pontot didoakan oleh Nabi 3 kali. Berarti lebih baik menggunduli. Dua-duanya boleh. Tapi sekali lagi bukan dipotong sedikit, bukan. Apakah surga dan neraka ikut hancur pada hari kiamat? Ya. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Pada hari kiamat itu semuanya hancur. Tidak ada yang tidak hancur kecuali Allah. Surga, neraka, Jibril, langit, bumi semuanya. Hanya sekali lagi hilang arsy. Apakah jumlah malaikat maut lebih dari satu? Satu. Satu. Malaikat maut satu. Bagaimana Jibril satu? Israfil satu. Yes. Adapun yang banyak seperti Zabaniyah, seperti Hamalatul Arsh, pemikul Arsh, ya. Adapun penjaga gunung satu, ya. Malaikat Maut satu. Bagaimana satu sementara dalam satu detik yang meninggal 500 ribu orang kok bisa terlalu mudah bagi Allah untuk membuat Malaikat Maut sanggup melakukan? Mudah sekali, sangat mudah. Mohon dijelaskan berapa hari takziah yang syar'i dan bagaimana caranya. Apakah boleh minum atau makan di tempat yang kita takziah itu? Tidak, ya, tidak menjadi kebiasaan Rasul dan para sahabat makan-makan di tempat orang yang kematian. Ya. Dan takziah ini keliru, ya, kalau takziah ini dibatasi dengan 3 hari. Kemudian selama 3 hari itu boleh melakukan sesuatu. Sebagian saudara kita selama 3 hari itu boleh melakukan sesuatu, misalnya ceramah di malam harinya. Ini keliru, tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Yang dimaksud dengan takziah itu, hijjah itu 3 hari maksimal, itu berkabung, ya, di mana orang yang kematian ayahnya misalnya, kematian ibunya misalnya, kematian anaknya misalnya, biasanya enggak kantor, enggak jualan, enggak ketawa. Itu jangan lebih dari 3 hari, maksudnya itu. Kecuali seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka berkabungnya berapa? 4 bulan 10 hari. Ya, maka selama 4 bulan 10 hari itu dia jangan keluar rumah, dia jangan berdandan, dia jangan menerima pinangan laki-laki lain. Itu maksudnya. Ya. Bukan maksudnya dalam 3 hari itu kita boleh mengunjungi setiap hari ke rumah yang kematian itu lalu ceramah di situ. Ini tanpa roh. Yang jelas itu gerakan tanpa roh. Kan tidak mentang-mentang tanpa roh kemudian tidak bergerak, kan? Ya seperti itu. Pohon tumbuh-tumbuhan kan enggak ada rohnya, enggak ada nyawanya, tapi bisa bergerak dari kecil menjadi besar, kan gitu. Oleh karena itu janin itu dari umur 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan belum ada rohnya, tapi bisa bergerak, membesar. Nah, ketika 120 hari atau 4 bulan Allah tiupkan roh, maka hidup dengan roh, jasad dan roh, tadinya jasad saja, tidak ada kemuskilan. Kalau toh ada gerakan, itu gerakan tanpa roh. Ya tentu tentang roh kan dunia kedokteran tidak bisa membedakan, ya. Oh, ini sudah berkembang nih. Ini bagus di Johnson dan seterusnya, ya. Oh, ini sudah ada ruhnya tuh, lihat tuh. Ah, enggak mungkin. Dengan alat canggih apapun kan tidak bisa. Ya, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kata Allah. Kalian tidak diberi ilmu terutama tentang roh itu kecuali sedikit sekali. Kan orang Yahudi sendiri yang mengatakan, coba tanya kepada Muhammad tentang roh. Kalau dia jawab begini begitu, berarti dia bohong, bukan nabi. Tapi kalau dia diam saja, tidak jawab, berarti dia nabi. Ini yang berita tentang roh. Roh tidak bisa dibuktikan secara apa, ya, kedokteran, alat, tidak bisa. Jika malaikat bisa salah, apakah Jibril mungkin salah menyampaikan wahyu? aturannya kepada Ali, tapi malah salah kepada Nabi Muhammad. Tadi sudah kita bahas ya. Jangankan Jibril, Nabi Muhammad SAW salah, langsung ditegur. Langsung ditegur. Ya. Jika Jibril itu salah, tentu ditegur. Ketika tidak ada teguran dari Allah, berarti benar. Ya. Kenapa kita katakan bahwa malaikat itu bisa salah? Ya tadi. Tadi. Jelas. Apa kita mau ingkari sabda Nabi bahwa datang dua malaikat tadi, malaikat rahmat dan adab, mestinya yang datang satu malaikat saja. Kenapa dua? Berarti kan salah. Ya. Malaikat juga punya akal. Oh iya, jelas. Malaikat punya akal, maka beristihad kan? Istihad itu datang dari orang yang punya akal. Ketika seseorang tidak punya akal, maka tidak ada istihad. Seperti robot tadi. Robot yang tidak punya akal, dia hanya menjalankan program yang ada, maka dia tidak bisa istihad. Ya. Bagaimana hukumnya apabila kita melanggar nazar? Apakah termasuk dosa besar? Ya, ada ibaratnya. Memerdekakan budak, ya, tidak ada, bisa diganti dengan memberi makanan atau pakaian pada 10 fakir miskin, atau dengan puasa 3 hari berturut-turut. Kifarat bagi orang yang melanggar nazar atau sumpah. Sama, kifaratnya sama. Kifarat sumpah dengan kifarat nazar sama. Bolehkah seseorang yang terlambat sholat berjamaah kemudian meminta sedekah untuk sholat berjamaah? Boleh. Karena ini ditentukan oleh Nabi kan? Nabi menawarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar mengiyakan. Kita boleh meminta kepada teman kita yang sudah ikut berjamaah untuk mengimami kita. Ya, sifatnya permohonan. Kalau dia tidak mau, enggak masalah. Ya, kita tidak boleh memaksa. Apakah Islam menjelaskan tentang mati suri, sedangkan hal ini kenyataan? Apa ada dalilnya? Mati menurut Islam adalah berpisahnya roh dengan jasad, dan setelah itu ya mati. Nah, mati suri yang ada itu kan habis itu kan jantung bergerak lagi, darah mengalir lagi, dan hidup lagi, kata mereka. Ya gak mungkin orang mati hidup lagi. Berarti mati suri itu bukan mati. Barangkali istilah kedokteran atau istilah masyarakat mati suri, menurut syariah ya bukan mati. Sebab kalau mati, tidak bisa hidup lagi. Kan gitu. Tidak mungkin orang punya ajal dua kali. Kan gitu. Tidak mungkin orang mati kemudian hidup lagi. Walau mujizat. Ya. Oh iya, dikatakan dengan tidur. Karena Allah mengatakan orang yang tidur sama dengan orang yang mati, ruhnya di tangan Allah. Maka dikatakan tidur. Ya. Atau mungkin bahasa kita pingsan atau koma itu lebih tepat. Ya. Tapi mati suri ya tidak tepat. Karena sekali lagi mati adalah tidak mungkin hidup lagi. Sedangkan mati suri ternyata hidup. Ya terserah Allah, itu kan dosa besar. Kalau Allah mau ampuni, ya ampuni. Kalau Allah tidak ampuni, ya Allah adab. Oh enggak, justru ketika kita bersumpah demi Allah mau melakukan sesuatu dan kita tidak mampu atau kita tidak mau melakukannya, ya itu tadi bayar cepat. Kan tidak terlalu berat ya. Memberi pakaian atau makanan kepada 10 fakir miskin, kalau tidak sanggup puasa 3 hari berturut-turut. Kan tidak terlalu berat. Itu tidak bisa. Ya Allah, Enggak jadi dah, enggak jadi. Enggak bisa. Sudah demi Allah. Ya Allah, aku bernazar mau anu. Ya. Oh, astagfirullah, enggak jadi ya. Sorry ya, enggak jadi. Enggak mungkin. Ya, enggak bisa seperti itu. Sudah keluar lafaz demi Allah, ya sudah. Jangan dipermainkan. Oleh karena itu, para ulama tidak menyukai nazar-nazar. Apalagi nazar dengan iwal. Aku akan puasa ya Allah kalau anakku lulus ujian. Aku akan sedekah ya Allah kalau anak saya sembuh dari sakit. Ini para ulama berselisih antara makruh dan haram. Tidak ada yang mengatakan itu baik, sunnah, berpahala, disukai, enggak ada. Antara haram dengan makruh. Maka jangan bernazar seperti itu. Itu tidak bisa merubah takdir. Adapun sudah terlanjur, maka wajib dilakukan. Kalau sudah terlanjur keluar dari lisan kita atau mungkin di hati kita, hanya Allah dan kita yang tahu, maka wajib dilakukan. Kalau tidak, ya tadi, membayar ibadah. Ya tadi, ketika mengucapkan itu lupa apa tidak? Masa lupa? Lupa ya Allah, enggak. Ya masa begitu, ya? Sadar kan? Ya Allah, saya bernazar akan sedekah 1 juta. Terus dia lupa. Enggak mungkin kan? Dia sadar kan? Maka tetap harus dia harus keluarkan 1 juta itu. Kalau tidak sanggup ya tadi bayar kifarah. Karena ucapan lisan terbawa ke dalam hati mungkin dipaksakan kalau sudah keluar kali itu. Enggak, kalau di hati dan disaksikan kan apa yang ada di hati itu bisa berupa ham saja, bisa berupa azab. Kalau hanya lintasan selewat, tidak. Tapi kalau sudah azam di hati, ya Allah saksikan aku berjanji karena engkau demi engkau ya Allah, bulan depan saya akan sedekah 1 juta. Enggak ada yang dengar dan mulut antum terkatup, bibir tidak bergerak, tapi itu azam di hati tetap. Jatuh ketika sudah disaksikan di hadapan Allah. Kan saksinya Allah langsung. Tidak perlu ada yang dengar, ya. Jadi saksi tanda tangan, tidak perlu. Allah cukup. Karena nazar ini antara dia dengan Allah. Kalau lupa melunasi nazar itu gimana? Ya. Berarti naik kelas. Itu lupanya yang itu bisa. Lupanya yang itu bisa. Ya. Ya Allah saksikan saya bernazar. Sedekah 1 juta, ya. Sudah siapkan uangnya, lupa sampai dia mati. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau lupanya itu iya. Oh, enggak boleh. Kalau itu sekedar aib, ya. Tapi kalau itu hubungannya dengan kejahatan, boleh. Misalnya, ada orang pegang golok berlumuran darah, di sampingnya ada orang mati. Nah, dia harus bersumpah, ya. Dia harus bersumpah demi Allah bahwa saya bukan pembunuhnya. Berani atau tidak? Ya, kan aib kan membunuh kan aib. Ya, dia tidak bisa menjawab. Besok saya harus mengutarakan aib saya, enggak bisa. Ini masalah kejahatan. Ini masalah nyawa. Ini laut. Istilahnya laut, ya. Laut ini bisa dijadikan bukti untuk menghukumi. Ya. Bagaimana yang terjadi pada diri seorang muslimah yang dibunuh oleh Yahudi di zaman itu. Itu hanya dengan anggukan saja. Ya, disebut namanya, yang bunuh kamu siapa? Si A, si B, si C, dia begitu sebut si F misalnya. Dia ngangguk. Langsung si F ini ditangkap dan ditanya dan disuruh bersumpah dan tidak sanggup dan dia di siapa yang mencabut roh malaikat maut? Oh maaf, jangan tahu ya. Seorang seorang suami ketika marah berkata kepada istrinya, pulang saja kamu ke rumah ibu. Apakah itu bisa dikatakan sang suami telah mentalak istrinya, walaupun dalam hati suami tidak berniat mentalak? Tidak. Talak adalah niat suami. Jika seorang suami bertekad bulat mentalak istrinya, maka jatuh walaupun dengan ucapan apapun. Kadang-kadang sore, aku talak engkau, tidak ada masalah. Kadang-kadang pulang, seperti Nabi kan pernah. Nabi nikah dengan seorang wanita yang dikatakan min ajmalin nas, secantik-cantik wanita yang pernah dinikahi oleh Nabi. Kemudian wanita ini mengucapkan ucapan yang sangat tidak pantas di malam pertama itu. Kemudian Nabi menyuruh, kan sudah nikah ini ya, Nabi menyuruh kepada para sahabat untuk memulangkan dia tanpa lafaz talak. Dan keras. Ya, dari sini keluar hukum bahwa lafaz yang bukan lafaz talak atau cerai dan seterusnya bisa jatuh jika si suami bertekad bulat mentalak. Ya. Sebaliknya lafaz talak keluar dari lisan suami tetapi dia tidak berniat mentalak. Apakah jatuh? Jatuh? Ya, jawab tidak. Ini malam lalu biniya. Apa bisa? Ya bisa saja ngigo misalnya. Ya, kelepasan ngomong misalnya. Ya emosi yang memang tidak terkendali ya. Bukan emosi biasa ya. Sebab ya, orang menceraikan istrinya ya, ya tentu ada rasa marah ya. Terus aku talak engkau sambil ketawa-ketawa, ya tentu enggak wajar. Ya, ya wajar ada emosi, ada marah, tapi yang tidak menyebabkan akal hilang, jatuh. Ya. Atau dia sedang membuat kalimat, ya, mencontohkan bikin kalimat, aku mentalak istriku, kan, membuat kalimat, kok jatuh talak, kan tidak. Ya. Bagaimana seharusnya kita sholat ketika kita mendapati sholat berjamaah pada suatu masjid sudah selesai? Apakah tetap berjamaah dengan membentuk jamaah berdua atau sholat sendiri tanpa berjamaah? Khilaf pada ulama yang rajih insyaAllah ta'ala tidak berjamaah berdua karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat kecuali dengan cara sedekah tadi. Dengan cara sedekah tadi bisa, karena ini ibadah kan. Ibadah tentu harus ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Ini tidak ada, kecuali sekali lagi dengan ada yang sedekah. Kemudian didukung dengan atar sahabat, di mana Ibnu Umar datang ke masjid bertiga, jamaah sudah selesai. Maka Ibnu Umar bersama dua temannya pulang dan berjamaah di rumah. Kalau berjamaah di masjid, jamaah kedua, ketiga boleh, tentu mereka bertiga ngapain sholat di rumah. Kan sholat di masjid lebih bagus. Ya, maka dari sini, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, tiga Imam Mazhab ini membid'ahkan jamaah kedua, kecuali Imam Ahmad. Itu pun Imam Ahmad dalam satu kaum. Kita tahu Imam Ahmad itu kan dalam satu masalah bisa dua kaum, tiga kaum, bahkan bisa empat kaum. Bisa empat pendapat. Karena begitulah ilmu itu tadarruj. Ya, ketika seorang imam berpendapat A mungkin di kemudian hari berpendapat B, karena memang ilmu itu berkembang pada diri seseorang. Tidak cukup. Ya. Allah. Ya, ini amal-amal niat. Ya, pahala niat ya, dia mendapatkan pahala niat. Man hamma bi hasanatin. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan dan tidak kesampaian, maka Allah sudah tulis sebagai satu kesempurnaan. InsyaAllah. Ya, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.